Ingatan dulu tak kenalan, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Untuk apa aku diam?